بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan sungguh di antara nikmat Allah azza wa jal, bahkan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji dan membahas tentang kedudukan as-sunnah di dalam Islam. As-sunnah dalam arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata as-sunnah dalam istilah para ulama kita rahimahumullah terkadang bermakna al-aqidah, terkadang bermakna lawan daripada bid'ah, terkadang bermakna al-hadis, yakni yang di ma udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khilqiyyin aw khuluqi. Yakni terkadang sunnah bermakna hadis Nabi yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifat fi'il, sifat-sifat khilqi yakni fisik beliau, atau khuluqi atau perbuatan atau akhlak beliau. Nah, ini adalah sunnah dalam arti atau makna hadis. Nah, sunnah dalam makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya dalam Islam sangat penting. Hal itu telah diterangkan oleh Allah azza wajal di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Firman Allah azza wajal, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wala'allahum yatadhakkarun. Wa anzalna ilayka adh-dhikra, dan kami menurunkan kepadamu adh-dhikra yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan kepada manusia ma nuzzila ilayhim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yani agar engkau menerangkan kepada manusia Al-Quran. Nah, sehingga dalam ayat tersebut diterangkan dan dijelaskan bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarih, penjelas atau penerang terhadap Al-Quran Al-Karim, sebagai syarah bagi Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quranul Karim tidak mungkin kita pahami dengan benar kecuali kita senantiasa kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada hadisnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat-ayatnya, dalam perintah-perintahnya, atau juga keterangan tentang apa yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan dengan demikian, maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan hujjah. Hujjah bukan hanya Al-Quranul Karim. Hujjah, dalil, bukan hanya Al-Quranul Karim. Namun demikian, demikian pula sunnah Nabi, hadis, juga merupakan hujjah, merupakan dalil, sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, Al-Karim, juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang lain semacam al-ijma', ya, atau al-qiyas yang sahih. Namun sekarang kita sedang membahas tentang as-sunnah. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ketika sunnah merupakan penjelas daripada Al-Quran, syarah terhadap Al-Quran, maka sunnah adalah dalil, adalah hujjah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan, di antaranya disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah. Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, atau Miftahul Jannah fil I'tisam bis Sunnah. Suyuti rahimahullah, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang sudah terkenal, terkemuka, masyhur, beliau menerangkan dalam kitab tersebut di mukaddimahnya bahwa seseorang yang mengingkari hadis Nabi sebagai hujjah, tidak mengakui bahwa hadis Nabi sebagai dalil, padahal hadis Nabi tersebut hadis yang sahih, maka dia telah kafara wa kharaja an da'iratil Islam wa hushra ma'al yahud wan nasara. Dia dengan itu telah keluar dari Islam. Dia telah menjadi orang kafir. Bahkan beliau katakan akan dikumpulkan bersama Yahudi dan Nasrani kelak di akhirat. Nah, yakni ucapan yang sangat tegas dari beliau, ucapan yang sangat jelas pula hukum mereka yang mengingkari hadis Nabi SAW sebagai hujjah. Ya, beliau mengatakan dia telah kafara wa kharaja an da'iratul Islam. Lalu As-Suyuti rahimahullah menyebutkan pula keterangan para ulama, dan beliau sebutkan banyak sekali ucapan-ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab itu. Suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan hadis. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Al-Imam," yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, "apakah engkau mengambil hadis tersebut? Apakah engkau berpegang dengan hadis itu yang engkau sebutkan?" Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkejut dengan pertanyaan tersebut, kaget. bagaimana bertanya semacam itu terhadap saya? Apakah engkau melihat saya baru saja keluar dari gereja tempat peribadatan mereka orang-orang Nasrani? Apakah engkau melihat saya sebagai orang Yahudi? Saya menyebutkan hadis dari Nabi SAW, lalu saya tidak mengambilnya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat terkejut dengan pertanyaan itu, dan beliau rahimahullah mengingkari orang yang bertanya tersebut. Seorang muslim tentu menjadikan hadis Nabi SAW sebagai dalil, bagaimana tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan qara'tul mushaf. Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan qara'tul mushaf fawajadtu ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam fi thalathin wa thalathina ayah. Saya membaca Al-Qur'an mushaf dan saya mendapatkan di dalam Al-Qur'an ada 33 ayat atau 33 tempat yang menerangkan tentang ketaatan terhadap Rasul. Ya, kita mesti taat kepada Rasul, wajib taat kepada Rasul dan seterusnya. Saya dapatkan di 33 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sehingga seorang muslim ya tentu dia akan menjadikan hadis Nabi sebagai apa? Dalil, sebagai sumber hukum dalam Islam. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan ijma'ul ulama 'ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'khudh bihi, ya. Ijma'ul ulama 'ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu an ya'dila 'anha liqauli ahadin ka'inan man kana. Ulama bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Nabi, la yajuzu an ya'dila 'anha, ya, tak boleh untuk ya'dila 'anha, menjauhinya atau meninggalkannya. Liqauli ahadin, demi mengikuti ucapan seseorang, siapapun dia, sekalipun seorang ulama, ya tak dibenarkan mengambil ucapan ulama tersebut lalu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang ke-44 dari surat An-Nahl, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarih yang menjelaskan dan menerangkan makna Al-Qur'an. Disebutkan bahwa al-bayan mencakup dua hal. Keterangan ini, penjelasan ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah bayanul lafz, menyampaikan lafal Al-Qur'an, yakni ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, menyampaikan kepada para sahabat dari malaikat Jibril yang membawa wahyu bahwa Allah berfirman, ya, demikian dan demikian. Ya. Nah, ini tabligh Al-Qur'an. Ini bayan yang pertama. Jelas ini merupakan suatu hal yang asasi, ya, karena Allah Azza wa Jal telah menyebutkan di dalam ayatnya pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai ar-rasul, ya ayyuhar rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nah, ini merupakan suatu kewajiban atas tiap-tiap atas Nabi SAW untuk menyampaikan kepada umat apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW menyampaikan semua ayat Al-Quran. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Tidak ada satupun yang beliau tutup-tutupi. Bahkan semua beliau sampaikan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man haddatsakum anna Muhammadan katama syai'an umira bi tablighihi faqad a'zama Allah faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Muhammad menutupi atau menyembunyikan sebagian dari ayat yang diperintahkan agar disampaikan, maka sungguh dia telah membuat suatu kebohongan. Dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jal dengan kedustaan yang besar. Karena Allah Azza wa Jal telah memerintahkan beliau untuk menyampaikan seluruh ayat. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang kedua dari penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah bayanu al-ma'na, keterangan tentang makna Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan, yaitu terutama ayat-ayat yang mutlak atau am atau mujmal. Ya, di sana ada ayat yang disebut oleh ulama ayat yang am, artinya umum, ya, umum. Ya. Kemudian ada yang mutlak, ada yang mujmal, global. Ya, ini istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh, ya. Mutlak bermakna demikian dan demikian, mujmal demikian demikian, mutlak itu semua ada penjelasannya di usul fiqh. Namun yakni secara singkat saja, ayat-ayat tersebut memerlukan suatu penjelasan. Ya. Memerlukan suatu penjelasan. Maka Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat itu. Nanti kita akan melihat beberapa contoh. Bahkan ada sebagian makna, ya, yang tidak mungkin para sahabat memahaminya kecuali dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disinilah pentingnya kembali kepada sunnah Nabi, dalam arti hadis Nabi, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan melihat beberapa contoh, ya, dalam ayat-ayat yang mutlak atau yang mujmal atau yang am, ya. Kalau am lawannya khas, mujmal lawannya adalah mufassar, yang ditafsirkan. Mujmal global, mujmal lawannya mufassar. Kalau mutlak lawannya adalah al-muqayyad. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Wassariq, seorang pencuri. Wassariqah, pencuri. Yang pertama assariq, laki-laki. Wassariqah, wanita atau perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Ya, yakni hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, apabila kita hanya melihat kepada ayat ini, apa yang hendak kita lakukan? Ada seorang pencuri. Ya. Apa yang dia curi? Yakni dia mencuri sebuah sebutir telur. Satu saja. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan potong tangannya? Yang dipotong apa? Tangan. Tangan ini dari mulai ujung jari sampai lengan, kita semua tangan. Mana yang mau dipotong? Depan sini atau belakang? Tengah? Ya. Nah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di sini ada lafal yang ulama sebutkan dengan am tadi. Masih umum, pencuri. Ya, pencuri yang bagaimana? Ini lafzun am. Tangan, tangan yang sebelah mana, bagian mana dari tangan yang nak dipotong. Baik. Nah, Nabi SAW menjelaskan dengan hadisnya bahwa yang dimaksud dengan pencuri adalah ketika dia mencuri dalam ukuran tertentu, disebut nisabnya. Ya, beliau mengatakan la qad'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Tidak ada hukum potong tangan kecuali pada pencurian seukuran rub'u dinar, seperempat dinar dan selebihnya. Berarti apabila ada seorang pencuri mencuri sebutir telur, ya, kita tak potong tangannya, ya, hanya sebutir telur. Mungkin ada hukuman ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak terbatas dengan batas tertentu seperti yang ditetapkan dalam syariat. Ta'zir kembali kepada keputusan hakim, ya, tujuannya untuk dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya. Baik, dari hadis Nabi, la qat'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan, ada penjelasan. Oh, yang dimaksud kalau begitu adalah pencuri yang mencuri dalam jumlah atau kadar yang banyak. Ukuran yang lebih daripada seperempat dinar atau seperempat dinar dan selebihnya. Baik, ada penjelasan dari Nabi. Inilah litubayyana linnas, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud dengan as-sariq, pencuri. Baik. Sekarang kita potong tangannya. Tangan yang mana? Di sini pun datang hadis Nabi SAW dengan penjelasan dari perbuatan para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni sunnah fi'liyah, ya. Sunnah fi'liyah. Pernah terjadi pencurian di zaman Nabi SAW, seorang wanita makhzumiyah mencuri atau dihukumi dia sebagai pencuri dengan perbuatannya yang akhirnya dia dipotong tangannya. Nah, ternyata mereka dalam fi'il atau prakteknya memotong pergelangan tangan, ya, memotong pergelangan tangan. Bukan dipotong jarinya, bukan pula dipotong sikunya, tapi dipotong pergelangan tangan. Wah, ini adalah syarah penjelasan dari hadis Nabi, penjelasan secara praktik bahwa Nabi SAW memotong bagian pergelangan tangan. Ya, inilah faedah daripada sunnah Nabi SAW sebagai penjelas Al-Quranul Karim. Contoh yang lain adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-An'am ayat yang ke-82. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan padanya bahwa mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman itu dengan kezaliman, dengan perbuatan zalim. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Kita manusia, ya, yakni mesti ada salah dalam ucapan, dalam perbuatan. Siapa yang lepas daripada kezaliman? Ayyuna lam yadhlim nafsah. Sehingga para sahabat merasa sedih. Ayat ini turun yang memberikan suatu yakni keterangan bahwa mereka yang tidak mencampuri iman dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapat hidayah. Berarti kami yang berbuat zalim, dari mana akan mendapatkan keamanan? Mana hidayah? Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kata beliau alaihi salatu wasallam, laisa bidzalik, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman. Bukan kezaliman yang bermakna umum, ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman di sini, zulm, perbuatan zalim adalah syirik. Innama dzalika syirik, yang dimaksud adalah kesyirikan. Alam tasma' ila qauli Luqman libnihi, tidakkah engkau mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang besar. Ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjadi tenang. Itu yang dimaksud dengan kezaliman. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu para sahabat akan terus merasa apa, berat, ya. Apalagi kita yang sangat banyak berbuat zalim, mana kita akan dapat keamanan, ya, sementara kita penuh dengan perbuatan kezaliman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, contoh yang lain juga firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke-101, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru wa idza darabtum fil ardi. Apabila kalian melakukan safar di muka bumi, ya, perjalanan safar, perjalanan yang jauh di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tiada dosa atas kalian, antaqsuru minas shalah, kalian melakukan qasr salat, mengqasr salat, meringkas salat, yakni salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum, apabila kalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir akan mengazab kalian, akan menyiksa kalian, akan mengintimidasi kalian dan yang semakna dengan itu. Nah, ayat ini seperti yang kita lihat bahwa Allah Azza wa Jalla membolehkan qasr Pertama, apabila kalian apa? Safar di muka bumi, ya. Dan di akhir ayat Allah mengatakan apabila kalian takut dari orang-orang yang kafir akan yakni mengadab kalian atau menyiksa kalian atau yang semakna dengan itu. Sebagian tabi'in bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, ya, bukankah kita sudah aman? Ya, tak ada lagi orang kafir yang mungkin menghadang di tengah jalan, ya, mungkin akan menyerang secara tiba-tiba. Sudah, kita sudah aman. Mengapa kita tetap mengqasar sholat? Umar mengatakan, saya pun bertanya kepada Nabi yang semakna dengan itu. Kita sudah, alhamdulillah, yakni muslimin sudah semakin luas kekuasaannya, ya, sehingga orang-orang kafir telah tunduk. Mereka tidak berani lagi menyerang, terutama di wilayah-wilayah Islam. Namun mengapa kita tetap mengqasar sholat? Kalau kita hanya melihat kepada ayat Al-Quran, maka qasar sholat sudah tidak ada lagi, ya, karena sudah aman. Namun dengan penjelasan Nabi SAW, kita akan mengetahui bahwa ternyata tidak seperti yang disebutkan dalam ayat itu. Bahkan Allah telah memberikan keringanan setelah turunnya ayat itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini merupakan sedekah dari Allah yang Allah telah sedekahkan untuk kalian. Memang benar dulu syariat ini disebabkan karena in khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru, apabila kalian takut orang kafir mengadab kalian. Naam, itu dulu. Namun Allah Azza wa Jal telah memberikan ini sebagai sedekah bagi kalian. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga sekalipun tidak ada lagi rasa takut, khawatir, tetap kalian boleh melakukan qasar dalam sholat kalian. Nah, dari mana kita tahu ini semua? Dari hadis Nabi SAW. Tanpa hadis Nabi, kita mungkin ya tidak akan pernah mengqasar sholat kecuali dalam kondisi tertentu saja. Ikhwani fiddin rahimakumullah, satu lagi contoh dari ayat Al-Quran Al-Karim, ya, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke 145. Surat Al-An'am ayat yang ke 145, firman Allah Azza wa Jal, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu ritsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Artinya, qul, katakan wahai Nabi, la ajidu, saya tidak mendapatkan, fima uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepada saya, muharraman, sesuatu yang Allah haramkan, ala ta'imin yata'amuhu, yang diharamkan atas orang yang memakan makanan, illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai maitah, au daman masfuhan, atau darah yang dialirkan, au lahma khinzirin, atau daging babi. Ya, fa innahu ritsun, sesungguhnya itu adalah najis. Au fiskan, atau itu kufasikan. Au fiskan uhilla li ghairillahi bih, atau yakni suatu kefasikan, yaitu uhilla li ghairillahi bih, hewan yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Ya. Baik, kita sebutkan di sini melalui ayat ini bahwa yang diharamkan pada apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW hanya empat ini. Empat macam. Pertama, maitah, bangkai, yaitu segala yang disembelih atau mati, tapi tidak dengan cara yang syar'i. Mati atau disembelih sekalipun, tapi tidak dengan cara yang syar'i. Misal, disembelih tanpa nama Allah. Ya. Atau disembelih tapi bukan dipotong lehernya. Ya, ditusuk perutnya dan seterusnya. Ini adalah sembelihan yang tidak syar'i. Maka semua adalah maitah, bangkai. Yang pertama. Yang kedua, daman masuhan. Daman masuhan yakni dahulu orang-orang musyrik, bahkan sekarang pun ada sebagian orang yang menyembelih hewan lalu darahnya ditampung, ya. Ditampung kemudian dimasak. Ya. Akhirnya makan darah. Ya. Itu pun ada sampai saat ini sebagian orang melakukannya. Nah, ini adalah daman masfuhan, itu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun darah yang tersisa pada daging hewan sembelihan, maka boleh saja, mungkin di sendi-sendinya ada darah, ya kan? Itu hal yang mungkin terjadi dan itu bukan termasuk yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah lahmu khinzir, daging babi, dan itu Allah katakan rijsun, najis. Yang keempat adalah perbuatan fasik, yaitu menyembelih atau sembelihan yang bukan karena Allah. Ya. Menyembelih untuk sesajen. Ya, kalau di sana di Indonesia ada larung sesaji. Ya, dilarung ke laut, sembelih hewan, ya, kepala kerbau, ya, dibawa ke tengah laut atau ditanam di bumi, sedekah bumi. Ya. Nah, ini zaman sekarang. Zaman dulu mungkin kepada Lata dan Uzza, mungkin wallahu alam di sana masyarakat Arab. Ala kulli hal, itu adalah uhilla li ghairillah bih, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Atau mungkin seekor ayam, ya, sebagian petani juga melakukannya sebelum panen, menyembelih seekor ayam kemudian diletakkan di sawahnya atau di ladangnya karena keyakinan-keyakinan kesyirikan itu. Nah, ini empat hal yang diharamkan dalam ayat Al-Quran. Taib. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan yang lain? Apakah memang hanya terbatas pada empat macam ini saja? Selain itu boleh halal? Ya. Ternyata Nabi SAW menyebutkan beberapa makanan yang diharamkan selain yang disebutkan, selain empat hal ini. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, kullu dinabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tayri haram. Bahwa tiap dinabin minas siba' yang memiliki taring dari as-siba', yakni hewan buas atau binatang buas, as-siba', wa kulli dhi mikhlabin minat tayr, dan tiap yang memiliki cakar, ya, kuku yang panjang cakarnya dari jenis at-tayr, burung-burung, semua adalah haram. Yang dimaksud kalau begitu adalah hewan buas yang menjadikan taringnya sebagai alat untuk memangsa, ya, untuk memangsa makanannya yang akan dia makan, misalnya harimau, ya kan, dan sejenisnya, ya, serigala, dia memangsa dengan taringnya. maka ini adalah haram. Adapun dhi mikhlabin minat tair adalah burung yang menjadikan cakarnya untuk memangsa, ya. Ya mungkin tiap burung ada cakarnya, tapi kan tidak semuanya menjadikannya alat untuk menerkam dan memangsa apa yang mau dia makan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang menjadikan mikhlab, ya, cakarnya tersebut, kukunya untuk mencari mangsa. Nah, inilah yang diharamkan. Baik. Dua yang disebut dalam hadis ini tidak terdapat di dalam ayat Al-Quran. Ya. Jadi ini merupakan tambahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan ternyata masih ada pula yang lain. Pada tahun ke-7 Hijriyah, ya, lebih kurang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa daging al-humur al-wahsyiyah, keledai, juga haram. Ya. Dalam peristiwa perang Khaybar, Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat, memerintahkan sebagian sahabat untuk memberikan maklumat, pengumuman kepada para sahabat. Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum anil humuril insiyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian, melarang untuk memakan al-humur al-insiyah, yakni keledai jinak, yakni keledai yang biasa digunakan orang-orang untuk mengangkut barang dan sejenisnya untuk menjadi kendaraan mereka. Ini dagingnya haram. Ya. Nah, keledai ini pun tidak disebut dalam ayat Al-Quran. Sehingga kita melihat di sini ada tiga dalam hadis ini, dua hadis ini, tiga tambahan selain yang disebut dalam ayat Al-Quran. Bagaimana dengan itu? Apakah kita hanya mencukupkan dengan yang di ayat Al-Quran atau kita juga mengambil yang dari hadis Nabi? Tentu jawab kita adalah yang dari hadis Nabi pun harus kita ambil, wajib. Mesti kita ambil. Sehingga yang diharamkan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, kita tambahkan dengannya atau padanya yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, ini Al-Quran, ini hadis, ini bertentangan. Al-Quran lebih kuat daripada hadis. Ya, sehingga kita ambil Al-Quran saja, yang hadis tidak kita ambil karena yang lebih kuat adalah Al-Quran. Nah, ini cara yang salah. Al-Quran dan hadis tidak akan bertentangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan perintah dari Allah, litubayyana linnas, agar engkau terangkan kepada manusia. Maka Nabi menerangkan, di samping yang di Quran, juga ini diharamkan. Nah, jadi suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, dalam hadis beliau, beliau katakan, la ulfiyanna ahadakum yattaqiu ala arikatihi, ya, ya'tihi al-amru mimma amartu bihi aw an-nahyu mimma nahaitu anhu fayaqul da'uni, ya, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Nabi katakan dalam hadis, beliau sebutkan, la ulfiyanna ahadukum yattaqiu ala arikatihi. Saya benar-benar akan mendapatkan seseorang dari kalian, ya, yattaqiu ala arikatihi. La ulfiyanna, ya, saya benar-benar akan mendapatkan seseorang dari kalian, yattaqiu ala arikatihi, yang ia bertelekan atau bersandar di tempat tidurnya. Ya'tihi al-amru mimma amartuhu bihi. Datang kepadanya suatu hadis yang memerintahkan kepadanya suatu perintah atau larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu dia mengatakan, da'uni, biarkan aku. Ya, yakni ia tidak menerima hadis Nabi. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Apa yang kami dapatkan dalam kitabullah itulah yang kami ikuti. Yang dalam hadis saya tidak mau mengikutinya. Saya hanya mau mengikuti yang di Al-Qur'an Al-Karim. Nah, Nabi mengatakan akan muncul orang yang semacam itu. Maka Nabi katakan ala inna ma harramallah, ala inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah seperti yang diharamkan Allah. Sama dengan yang diharamkan Allah. Tidak boleh membeda-bedakan. Nabi SAW dengan tegas ya, mengatakan demikian, ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah seperti dan sama dengan yang diharamkan Allah. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa terkadang Nabi SAW dalam bayan, dalam menerangkan Al-Quran, beliau datang dengan sesuatu yang tidak ada dalam Quran. Ya, tidak ada dalam Quran. Bukan tidak ada dalam Quran sehingga dianggap sesuatu yang asing. Tidak. Karena ini juga wahyu. Hadis Nabi adalah wahyu. Ya. Nabi mengatakan semacam itu karena perintah dari Allah, bukan dari Nabi sendiri. Telah dikatakan dalam surat An-Najm ayat yang ke berapa? 3 dan 4. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad bicara dari hawa nafsunya. Tidak lain apa yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika Nabi mengatakan ini dzinikh mikhlab min at-tayr haram, burung yang memangsa dengan cakarnya haram, itu dari Allah, itu wahyu, bukan dari Nabi sendiri. Juga dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam mengatakan ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya. Yakni aku diberi dua hal. Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersama Quran. Apa itu? Sunnah Nabi. Jadi hadis Nabi bukan dari diri pribadi beliau. Tidak. Tapi hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ditegaskan pula oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab ini bahwa di antara macam-macam keterangan Nabi, penjelasan Nabi terhadap sunnah adalah beliau menyebutkan suatu hadis yang tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Beliau datang dengan tambahan semacam contoh yang baru kita sebutkan, yaitu halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, dari contoh-contoh tadi, maka jelas bahwa kedudukan as-sunnah dalam Islam sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Ya, tidak mungkin seseorang memahami Al-Quran bahkan memahami Islam kecuali dengan sunnah. Suatu saat juga ada seorang datang kepada seorang sahabat yang mengatakan semakna dengan ucapan kenapa kita tidak mencukupkan dengan Al-Quran atau kata-kata yang seperti itu. Maka sahabat ini radhiyallahu anhu marah dia dengan pertanyaan yang yakni semacam itu, kenapa tidak berpikir jauh. Ya, sahabat itu pun mengatakan, dari mana engkau mengetahui sholat asar 4 rakaat? Ada dalam Quran? Iya. Sholat duhur 4 rakaat dan seterusnya, maghrib 3 rakaat, subuh. Dari mana? Ada dalam ayat Al-Quran? Surat apa, ayat berapa? Tak ada. Iya. salat ya, ibadah yang sangat penting, rukun Islam yang kedua. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sangat simpel, sangat global ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kif, bagaimana kita akan melakukannya kalau tidak ada hadis Nabi? Waktunya kapan? Bila kita melakukan salat? Allah sudah menyebutkan waktu sedikit sekali dalam Quran, wa aqimus aqimus shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dengan simpel, yakni dengan global ya, waktu-waktu salat. Bagaimana kita tahu lebih jelas, lebih rinci? Nabi menerangkan salat subuh, salat duhur, lihat matahari. Kalau sudah tergelincir, nah itu waktu salat duhur. Waktu asar, kalau bayangan sudah satu ukuran dengan apa, bayangan dengan benda tersebut, dengan misal tongkat ya, 1 meter, ini bayangan 1 meter, ini berarti akhir waktu duhur dan awal waktu asar. Ya, kalau 2 kalinya, ini akhir waktu asar. Maghrib, tunggu matahari tenggelam. Kalau isya, kapan dilakukan sholat isya? Kalau warna merah di langit sudah hilang, ya, mulai gelap, itulah waktu isya. Subuh, ketika terbit fajar, warna fajar putih mulai menyeluruh di ufuk-ufuk, itulah waktu fajar. Nah, adakah yang semacam ini dalam Quran? Tak ada. Ya, itulah sunnah, sehingga kita tidak mungkin memahami hadis kecuali dengan sunnah Nabi. Oleh karenanya di sini ulama pun memperingatkan keras dari sikap suatu kelompok yang mereka sebut dengan Quraniyun. Ya, nama itu nampak indah ya. Orang-orang yang mengikuti Quran. Ya, siapa yang tak mengikuti Quran ya? Quraniyun. Nampak indah. Tapi maksud mereka adalah hanya mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah. Nah, ini kelompok Quraniyun yang juga disebut ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Nah, telah kita sebutkan bahwa Suyuti rahimahullah mengatakan orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah adalah kafir. Dan juga ada risalah Syekh bin Baz rahimahullah dalam hal ini yang menguatkan hal itu ya, wujubul akhdi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kufru man angkaraha. Ya, sesuai dengan mazhab Syafi'i rahimahullah. Allahu a'lam bissawab. Ini sesi pertama ini. Ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini, istirahat, nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.